Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya, ialah. Abang Baraihan ada lagu tentang nama Rasul. Mari kita dengar sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramu. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua Nuhud Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramu. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah kulubana ya Allah, ya qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, taqalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, taqalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhir.